Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsu wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ, إِخْوَانِي فِي الدِّينِ rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, kita sudah selesai pembahasan kita pada pelajaran kita Tuhfatu wa al-Wusabiyatu fi tashili matan al-Ajurumiyah. Tentang pembahasan isim yang terdapat setelah illa. Bahwasanya isim yang terdapat setelah illa itu ada tiga keadaan. Yang pertama, wajib mansub alal istisna. Kalau kalam sebelum illa itu tam mujab. Dan makna tam adalah disebutkan al-mustasna minhu. Dan makna mujab, bahwasanya al-kalam tidak didahului oleh nafi atau sibhun nafi. Contohnya, qamal qawmu illa zaidan. Al-qawmu al-mustasna minhu, maka dia tam, qamal qawmu tidak didahului oleh nafi atau sibhun nafi, maka zaidan dia wajib mansub di sini alal istisna. Keadaan yang kedua, isim yang jatuh atau yang terdapat setelah illa, dia boleh mansub alal istisna, yaitu sebagai al-mustasna, dan boleh dia sebagai badal untuk mustasna minhunya, badal ba'd min kul. Contohnya, atau syaratnya, atau keadaannya, bagaimana ini bisa sampai keadaannya demikian, kalau kalam sebelum illa adalah tam al-manfi. At-tam al-manfi. Tam maknanya ada mustasna minhunya, manfi didahului oleh nafi atau sibhun nafi. Contohnya adalah maqam al-qawmu illa zaidan, atau boleh kita katakan zaidun. Maqam al-qawmu illa zaidan, zaidan mansub ala al-istisna. Maqam al-qawmu, al-mustasna minhunya adalah al-qawmu, maka dia tam, didahului oleh ma'an nafiyah, maka kalamnya manfi. Maqam al-qawmu illa zaidan, zaidan mansub alal istisna. Atau boleh kita katakan maqam al-qawmu illa zaidun. Zaidun sebagai badal ba'd min kul dari al-qawmu. Dan badal marfu, marfu seperti mubdal minhu. Keadaan yang ketiga adalah isim setelah illa, i'rabnya sesuai dengan amil yang terdapat sebelum illa, dan ini terjadi ketika kalam sebelum illa dalam keadaan naqis. Dan makna kalam itu naqis adalah tidak disebutkan al-mustasna minhunya. Dan kalau kalamnya naqis, maka dia pasti manfi. Kalau dia naqis, maka pasti dia dalam keadaan manfi. Ketika itu, i'rab isim setelah illa mengikuti amil ya yang sebelumnya. Tergantung amil yang sebelumnya. Bisa jadi dia marfu, ya. Bisa jadi dia marfu, misalnya maqama illa zaidun, maqama illa zaidun. Zaidun marfu sebagai fa'il dari qama, dan maqama kalam sebelum illa itu naqis karena tidak disebutkan al-mustasna minhu dan didahului oleh an-nafi. Atau misalnya ma ra'aitu illa zaidan. Zaidan sebagai maf'ulun bih karena kalam yang sebelumnya membutuhkan maf'ulun bih. Atau ma marartu illa bi zaidin. Ya, ka bi zaidin muta'alliq dengan yang sebelumnya yaitu marartu karena memang kalamnya membutuhkan itu. Ini yang telah kita pelajari ya pada pertemuan sebelumnya tentang isim yang terdapat setelah illa. Berikutnya pembahasan kita adalah tentang hukmul mustasna bi ghair wa siwa. Mustasna dengan al ghair dan dengan siwa. Qala al muallifu rahimahullahu taala wal mustasna bi siwa wa suwa wa sawa wa ghairu wa ghairi majrurun la ghair. Al-mustasna yaitu isim yang jatuh di sini, isim yang jatuh setelah siwa, suwa, sawa atau ghair, itu adalah dalam keadaan majrur. Dalam keadaan majrur. Ya, tidak ada keadaan yang lainnya. Kenapa demikian? Akan kita jelaskan. Qala asharihu hafizahullahu ta'ala al-mustasna al-waqi' ba'da adatin min hadhihi al-adawati al-arba' lahu hukmun wahid wa huwa al-jar bil idafah. Mustasna yang terdapat setelah salah satu dari ya empat hal ini, salah satu dari siwa, suwa, sawa atau ghair, hukumnya satu, yaitu dia dalam keadaan majrur. Bil idhofah, artinya dia sebagai mudhof ilaih. Ya. Kalau mudhof ilaih, dia hanya satu keadaan, yaitu dalam keadaan majrur. Yang menjadi pertanyaan, ya, karena, kenapa dia mudhof ilaih? Karena siwa, suwa, sawa, ghair, ini isim. Ya, karena dia adalah isim. Dan dia sebagai mudhof. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana keadaan mereka sendiri yang empat ini, siwa, suwa, sawa dan ghair. Bagaimana keadaan mereka? Karena mereka isim, berarti mereka hukum asalnya apa? Mu'rab. Ya. Kalau illa dia harf. Dia pasti mabni. Dan tidak ada mahal di i'rabnya. Tapi kalau isim, hukum asalnya adalah mu'rab. Dan memang mu'rab. Siwa, suwa, sawa, ghair, itu adalah isim-isim mu'rab. Bukan isim-isim mabni. Ya. Walaupun sebagiannya mu'rabnya, ya, i'rabnya adalah dengan harakat zahira, sebagiannya dengan harakat muqaddarah. Tapi semuanya asalnya adalah dalam keadaan mu'rab. Ya. Bagaimana keadaan mereka? Nah. Qala asharihu rahimahullahu ta'ala wa amma al-adatu nafsuha fa innaha ta'khud hukm al-mustasna bi illa hukma al-mustasna bi illa. Ya. Adapun al-adah, yaitu al-istisna'nya sendiri, apakah itu siwa, suwa, sawa, atau ghair, hukumnya itu mengambil hukum al-mustasna yang jatuh setelah illa. Mengambil hukum al-mustasna yang jatuh setelah illa. Ya, berarti ada berapa hukum? Tiga. Yang pertama, wujubun nasbi alal istisna ba'dal kalamitam al-mujab. Misal, qama al-qawmu ghaira, ya, ghaira Zaidin. Ghaira Zaidin. Ya, qama al-qawmu ghaira Zaidin. Qama fi'lun madi mabni ala sukun lama halla lahu innal i'rab al-qawmu fa'ilun al-qu'un wa alamatu zahirah ghaira isim al-istisna mansub wa ala matu nasbihi al-fathah al-zahirah al-akhirihi Zaidin wa huwa mudah Zaidin mudah ilaihi majrur wa alamatu jarrihi kasrah al-zahirah ala akhirih. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, jawazu al-isba' au an-nasab ala al al-istisna ba'da al-kalam at-tam al-manfi. Misal, ma qama al-qawmu ghaira Zaidin au ghairu Zaidin. Baik. Atau yang ketiga, al-ijra ala hasabi al-awamil allati qabla illa ba'dal kalam an-naqis al-manfi. Misal maqama ghairu zaidin ma ra'aitu ghaira zaidin au ma marartu bi ghairi zaidin. Bi ghairi zaidin. Ya, ini tiga keadaannya. Qala asharihu hafidhahullah ta'ala, wa ammal adatu nafsuha fa innaha ta'khudhu hukman mustathna bi illa min wujubin nasbi 'ala al-istithna' badal kalamit tam al-mujab nahu qamal qamu ghairu zaid ghaira zaidin. Yang pertama, ya, wajib mansub 'ala al-istithna', ghair atau siwa kita i'rab sebagai isim al-istithna' mansub, ya, alamat nasabnya apa? Kalau ghaira berarti dia fathah zahira, kalau siwa atau suwa, ya, berarti fathah muqaddarah ma'na min dhuriha at-ta'addud. Kalau sawa'a, sawa'a zaidin. Ya, dia mansub, alamat nasabnya al-fathah al-dhahirah. Keadaan kedua, wa min jawazil itsba' awin nasab alal istisna' badal kalamit tam al-manfi. Keadaan kedua, boleh itsba', yaitu sebagai badal, atau nasab alal istisna' kalau kalam sebelumnya tam manfi, contohnya maqamal qaumu ghaira atau ghairu zaidin. Ya, boleh dirafakan sebagai badal dari al-qaumu bi raf'i ghair 'ala al-badaliyah wa huwa al-arjah wa nasbiha 'ala al-istithna. Yang ketiga, wa min al-ijra 'ala hasabi al-awamil allati qabla illa. Ya, dia diperlakukan sesuai dengan amil sebelum ghair di sini, bukan sebelum illa. Ya, ini keliru nih. Sebelum ghair, setelah al-kalam an-naqis al-manfi nahwu maqama ghairu zaidin wa mara'aitu ghaira zaidin wa ma marartu bi ghairi zaidin. Qala wa idza ta'ammalta fi hadhihi al-amthilah, kalau engkau perhatikan pada contoh-contoh ini, wajadta annal musanna wa huwa zaid akhadha hukman wahidan wa huwa al-jar bi idafatil adati ilaihi, bahwasanya al-mustasna yaitu zaidnya itu mengambil satu hukum saja, yaitu majrur, ya, dikarenakan dia sebagai midaf ilaih, ya, dari adahnya, ya, dari al-istisna'nya. Wa anna adat al-istisna wa hiya ghair akhadat hukmal mustasna al-waqi' bada illa fil ahwali salasah. Sementara al-istisna'nya itu ghair, dan yang lainnya dari yang empat ini, mengambil hukum al-mustasna yang terdapat setelah illa, ya, pada tiga keadaannya. Wa hakadha taqulu fi siwa wa suwa wa sawa illa anna al-i'raba yuqaddaru fil awwalaini al-ulayaini wa yadhhar fil akhir. Ya, begitu juga yang kau katakan pada siwa dan suwa dan sawa, hanya saja i'rabnya pada dua yang pertama itu ditakdirkan sebagaimana yang kita sebutkan, ya, karena siwa dan suwada adalah bana amil huri at-ta'adur wa yadhar fil akhir, adapun di sawa dia tetap yadhar, didahirkan. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ya, selesai kita dari pembahasan al-mustasna atau al-istisna bi ghair siwa, suwa dan sawa. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.